wa dzakara al haditsa as-sabiqa tsumma qala wa bi hadzal isnadi min anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna idzamal jazaa'i al haditsa tsumma qala wa hadza haditsun hasanun gharibun min hadzal wajhi wa rawahu ibnu majah wa rawahu al imam ahmad an mahmud ibn labidin rafa'ahu idza ahabballahu qauman ibtalahum faman sabara falahu sabru wa man jazia falahul jazaa'u qala al mundhiri ruwatuhu thiqatun qawluhu inna idzamal jazaa'i bi kasril 'aini wa fathiz dha'i fiha wa yajuzu dhammuha ma'a sukunil dha'i ay man kana ibtila'uhu a'dhama kayfiyatin wa kayfiyatan tamyiz ya ibtila'uhu a'dhama kayfiyatan wa kimayatan wa qad yahtaju kamiyah ya kamiyatan kamiyatan ya nah kamiyatan wa qad yahtaju bi hadzal haditsi may yaqulu innal masaiba yusabu 'alaiha ma'a takfiril khotoya warajah ibnul qayyimi anna sawabaha takfirul khotoya faqat illa idza kanat sababan li 'amalin sholihin as-sabri war ridha wat taubati wal istighfari fa innahu hina idzin yusabu 'ala ma tawallada minhu wa 'ala hadza yuqalu fi ma'nal haditsi inna idzamal jazaa'i ma'a idzamin bala'i idza sabara waqtasaba sabara idza sabara waqtasaba na'am bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah shalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd wa qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa qala nabiy sallallahu alaihi wasallam inna idzamal jazaa'i ma'a idzamil bala' ya musannif di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membawakan hadis sesungguhnya besarnya balasan itu setimpal dengan balas besarnya bala ujian. Wa inna Allah ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum, dan Allah ta'ala sesungguhnya Allah jika Allah mencintai suatu kaum maka Allah menguji mereka. Faman radhiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukhta. Siapa yang ridha dengan ujian dari Allah maka dia mendapatkan ridha dari Allah. Siapa yang murka tidak ridha dengan ujian dari Allah maka pun dia pun mendapatkan kemurkaan dari Allah. Hasan At-Tirmidzi, hadis ini dihasankan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Syarhun, kata Syekh Abdurrahman bin Hasan, qala At-Tirmidzi haddatsana Qutaibatu haddatsana Laitsu an Yazid ibn Abi Habibin an Sa'ad ibn Sinan an Anasin, disebutkan ya sanadnya oleh Imam At-Tirmidzi. Wa dzakara al-haditsa as-sabiqa, dan beliau pun menyebutkan hadis yang disebutkan sebelumnya ini. Ya. Hadis yang lalu itu hadis yang sebelumnya. Ya, yaitu hadis idza aradallahu bi 'abdihi al-khaira ajjala lahu al-'uqubah. Nah, itu hadis yang itu. Jika Allah menghendaki kebaikan pada seorang hamba, Allah akan segerakan hukuman bagi si hamba di dunia. Wa idza arada bi 'abdihi syarra amsaka anhu bi dzanbihi hatta yuwafiya bihi yaumil qiyamah. Namun jika Allah menghendaki keburukan bagi si hamba, Allah akan menahan dari si hamba hukuman di dunia dengan sebab dosa dia tadi, hingga dia mempertanggungjawabkan dosa dia tadi full di hari kiamat kelak. Itu hadis yang sabiq, yang sebelumnya. Summa qala, kemudian Imam Tirmidzi mengatakan wa bihadzal isnad an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dan berdasarkan sanad ini ya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia menyatakan, Nabi menyatakan inna idzamal jaza, dan diteruskan oleh al-hadis. Hadis yang baru kita baca. Hadis. Semua orang benar Imam Tirmidzi mengatakan wahada hadis hasanun waribun min hadzal wajh. Dan hadis ini hasan dan warib ditinjau dari aspek ini, warawahu Ibnu Majah. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Warawa al-Imam Ahmad min al-Mahmud bin Dabit. Imam Ahmad juga meriwayatkan dari Mahmud bin Nabi rafa'ahu, dan beliau memarfu'kannya. Ya. Kemudian idza ahabballahu qauman ibtalahu. Jika Allah mencintai suatu kaum, Allah akan menguji mereka. Faman sabara falahu sabr, maka barang siapa yang sabar dengan ujian Allah tersebut, maka dia mendapatkan kesabaran. Faman jazaa falahu jazaa. Namun siapa yang berkeluh kesah, maka dia akan mendapatkan keluh kesah. Qala sendiri wadhu sifat. Para perawi ini sifat terkandung. Kemudian sabda Nabi, inna idham al-jazak bi kasr al-ain idham wa fath al-dhaa idham. Baik. Fiha di situ. Wa yajuz dammuha ma'asukun idham udhmun. Berarti inna udhma al-jazak. Apa maknanya Pak Aik? Man kana ibtila'uhum a'tama kaifiyatan wa kamiyatan. Ya, barang siapa yang ujiannya lebih besar, baik dari segi kaifiyah dan kamiyah, baik dari segi kualitas, ya, bagaimana bentuk ujiannya, dan kamiyah, bagaimana bentuk kuantitas, banyaknya ujiannya. Wa qad yahtaju bi hadha al-hadith man yaqul innal masa'iba yusabu 'alayha at-takfir al-khata'. Dan orang-orang yang menyatakan sesungguhnya berbagai musibah itu akan diberikan pahala disertai dengan penghapusan dosa, orang-orang yang berpendapat dengan ini itu berhujjah, berargumentasi dengan dalil. Di antara Ibnu Qayyim, di antaranya Ibnu Taimiyah yang kemarin, yang sampai Ibnu Taimiyah menyatakan apa? Bahwa orang yang diberikan musibah, akibatnya dia diberikan hikmah. Ya. Walau jahat Ibn Qayyim, ini pendapat ini dirajikan oleh Ibn Qayyim, anna sawabaha takfirul khataya fakat. Ya. Bahwa balasan dari musibah hanya pengguguran dosa saja. Illa tidak kanat sababan li amalin salihin kasabri warita wa tawakkuli wal istighfar. Kecuali jika musibah tersebut menjadi sebab bagi amal saleh, semisal dia jadi dengan ada musibah dia jadi sabar. Innallaha ma'a as-sabirin, kan begitu. Kemudian apa lagi? Dia beramal saleh, ridha dengan takdir Allah. Kemudian apa lagi? Dia bertaubat. Kemudian apa lagi? Istighfar. Ya, orang kan kalau ada musibah dia astagfirullahaladzim. Fa innahu hina idzin yusabu ala ma tawallana min, maka dia diberi pahala atas apa ibadah yang lahir dari musibah tadi. Wa al-hadha, maka berdasarkan hal ini yuqalu bi ma'na al-hadis, maka dinyatakan dalam hadis secara makna hadis ini, inna idhamal jazaa ma'a idhamil bala idza sabara wa ihtasaba. Sesungguhnya besarnya balasan sesuai dengan besarnya ujian jika dia bersabar dan mengharapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala qawluhu wa inna allaha idha ahabba qawman ibtalahum. Walihada waroda fi hadithi sa'adin su'ilan nabiyu sallallahu alaihi wasallama ayyun nasi asyaddu bala'an. Qala al-anbiya'u Thumal amsalu. Yubtuliya ar-rajulu ala hasabi dinihi. Fa in kana fi dinihi salabatun ishtadda bala'uhu. Wa in kana fi dinihi riqqatun ubtuliya ala qadri dinihi. Fama yabarahu al-bala'u bil 'abdi hatta yatrukahu yamshi 'alal ardi wa ma 'alaihi khati'atun. Rawahu ad-Darimi wa Ibnu Majah wa Tirmizi wa shahahahu. Wa hadzal haditsu wa nahuhu min adillati tauhidi. Fa idza 'arafal 'abdu annal anbiya'a wal awliya'a yusibuhum al-bala'u fi nafsihim fi anfusihim alladhi huwa fil haqiqati rahmatan wala yadfa'uhu rahmatun wala yadfa'uhu anhum illallahu arafa annahum la yamlikuna li anfusihim naf'an wala daf'an fali anna la yamlikunahu li ghairihim aula wa akhra wa yahrumu qasduhum war raghbatu ilaihim fi qada'i hajatin au tafrihu qurbatin tafriju qurbatin au tafriji qurbatin wa fi wuqu'il ibtilai bil anbiya'i was solihina minal asrori wal hikami wassala wal masalihi fil aqibati ma la yuhsa. Kemudian dari mana wa inna Allah taala idza ahaba qauman ibtalahum, dan Allah jika mencintai suatu kaum Allah menguji mereka, lihada wa lihada warada fi hadis Sa'ad. Oleh karena itu terdapat dalam hadis Sa'ad su'ila Nabi Nabi SAW ditanya, ayun nasi asyaddu bala'an, manusia mana yang ujiannya paling besar, paling dahsyat? Qala al-anbiya, summal amsalu, summal amsal. Nabi menjawab, para nabi, kemudian ya, yang seperti mereka, kemudian yang seperti mereka. Yuktala rajul ala hasabi dini, seorang diuji ya sesuai dengan tingkat agama dia, religiulitas dia. Fa in kana fi dinihi salabatun istadda bala'uhu. Ya, kalau di dalam agamanya dia terdapat keteguhan, maka semakin besar ujiannya. Wa in kana fi dinihi riqqatun ubtiliya ala qadri dinihi. Jika dalam agamanya hanya ribqah, kelemahan dia, maka diuji sesuai dengan agamanya tadi. Fa ma yabrahul bala'u bil 'abdi hatta yatrukahu yamshi 'alal ardi wa ma 'alayhi khati'atun, masyaallah. Wa qama yabruh, yabruh temannya. Dan cobaan akan terus menimpa seorang hamba hingga ia berjalan di atas muka bumi ini dan tidak ada dosa bagi dia, karena sudah dihabiskan dosanya tadi lewat ujian-ujian. Nah, ini hadis ini diriwayatkan lewat Darimi, Ibnu Majah, Tirmizi, dan beliau mensahihkannya. Wa hadal hadis wa nahwuhu, hadis ini dan semisalnya min adillati tauhid, termasuk di antara dalil-dalil tauhid. Fa idza arafal abdu, apabila seorang hamba mengetahui annal anbiya wal auliya yusibuhum al bala fi anfusihim, bahwa para nabi, para wali aja ditimpa oleh musibah pada diri mereka, alladhi huwa haqiqah fil haqiqah, yang sebenarnya itu adalah rahmat minallah, dari Allah, wala yadfa'u anhum illallah, tidak ada yang bisa mencegah dari mereka kecuali Allah Subhanahu wa taala. Arafa annahum la yamlikuna bi anfusihim, ya. Mana tadi? La yamlikuna bi anfusihim naf'an wala darran. Maka ia mengetahui bahwasanya para nabi, para wali tadi enggak memiliki manfaat atau mudarat untuk diberikan kepada diri mereka sendiri, apalagi untuk diberikan kepada orang lain. Maka para nabi, para wali enggak bisa, ya? Atau enggak boleh diberikan. Kemudian mana lagi tadi? Ya, fala fali alla yamlikuna. Ya. Apa tadi? Li anfusihim wala daf'an wala darran. Ya, fala yamlikuna li ghairihim aula wa ahra. Maka kalau mereka para nabi, para wali yang dapat ujian dari Allah, enggak bisa menolak manfaat, enggak bisa menolak mudarat, maka pada diri mereka, maka menolak mudarat untuk orang lain tentu lebih utama lagi. Ya enggak? Wa yahrumu qasduhum wa raghbatu ilaihim fi qada'i hajatin aw tafriji qurbatin. Ya, maka haramlah. Enggak boleh. Kita qasduhum menunjukkan kepada mereka ibadah, wa raghbatu ilaihim mengharap, berharap kepada mereka untuk ditunaikan hajat kita atau dihilangkan segala macam bahaya yang menimpa kita. Wa fi wuqu'i ibtila'il bil anbiya'i was-salihin minal asrar wal hikam. Nah, ketika para nabi dan wali itu ditimpa berbagai musibah, itu termasuk diantara rahasia-rahasia Allah. Wal hikam dan hikmah-hikmah. Wal masalih dan berbagai kemaslahatan bil akibati ma la yuhsa. Kesudahan yang baik nanti di akhirnya yang tidak terhitung. Nah, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ala qawluhu faman radiyallahu radiya falahu ridho. Ay minallahi ta'ala warida qad wasafallahu bi nafsahu fi mawadi'a min kitabihi kaqulihi jazauhum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radiyallahu anhum wa radu'an. Wa madhabu salafi wa atba'uhum min ahli sunnati wa atba'ihim min ahli sunnati. Ma'tuf ke salam, mudhofun ilaih salam. Terus isbatus sifati allati wasafallahu biha nafsahu wa wasafahu biha rasuluhu sallallahu alaihi wasallam ala ma yaliku bi jalalihi wa idomatihi wa adomatihi isbatan bila tamsilin wa tanzihan bila ta'tilin. Fa idza radiyallahu ta'ala anhu khasala lahu kullu khairin wa salama min kulli sharrin wa ridha huwa an yuslima al-'abdu amrahu ila Allahi wa yuhsinu dha'nu. Ma'tuf ke ayyuslim berarti wa yuhsina adh-dha'nu adh-dha'nu yang berbaik. wa yarghaba fi thawabihi wa qad yajidu lidhalika rahatan wan basatan wa mahabbatan lillahi wasiqatan bihi kama qala ibn mas'udin radhiyallahu anhu innallaha bi qistihi wa adlihi ja'ala ar-ruha wal faraha fil yaqini wa ridha wa ja'ala al-hamma wal husna fi shakki wal shakhati qawluhu wa man shakhita huwa bi kasril kha'i qala abu sa'adati al-sakhatu al-karahiyatu li syai'i wa adami ridho bihi wa adamu ridho bihi ay min sakhati man sakhita ala Allahi fima dabbarahu falahu sakhatu min Allahi wa kafa bidhalika ukubatan wa qad yastadillu bihi ala. Baik, hasbuk cukup. Ya. Wa qawluhu fa man radiya falahu ridha. Maka siapa yang ridha dengan ujian dari Allah, maka dia mendapatkan ridha. Ai minallah dari Allah. Wa ridha qad wasafa Allah taala bihi nafsah. Fi mawadi'a fi kitabi min kitabi. Ridha ialah salah satu sifat yang Allah sifati untuk diri sendiri dalam berbagai tempat di Al-Quran. Semisal firman Allah Ta'ala, jazauhum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada radiyallahu anhum. Allah ridha pada mereka. Waraduan. Dan ridha ini diingkari oleh Asy'ariyah. ya, bahwasanya Allah enggak memiliki sifat ridha, tapi yang ada ialah Allah memiliki sifat iradah. Berarti kalau ada ayat Allah meridhai, maksudnya Allah menghendaki kebaikan, bukan Allah meridhai, karena Allah enggak punya sifat ridha kata mereka. La haula wala quwata illa billah. Wa madzhabus salafi wa tsabaihim, madzhab salaf dan yang mengikuti mereka min ahli sunnah, isbatu sifat allati wasafallahu biha nafsah, yaitu menetapkan sifat yang Allah mensifati dirinya dengan sifat tersebut. Wasafahu biha rasuluh, yang disifati oleh rasulnya dalam hadis-hadis yang sahih, ya, akan sifat tersebut. Alama yaliku bijalalihi wa azamatihi, yang sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah SWT. Isbatan, dengan penetapan, kita tetapkan Allah punya sifat ridha bila tansil, tanpa menyerupakan. Kita tidak nyatakan ridha Allah seperti ridha makhluk. Wa tanzihan, kita mensucikan Allah bila ta'atil, tanpa menafikannya. Fa idza radiyallahu ta'ala anhu hasala lahu kullu khairin, apabila Allah telah meridhai, maka didapatkanlah segala kebaikan. Wa salima min kulli syarrin, dia akan selamat dari berbagai keburukan dari orang yang diridhai Allah tadi. Wa ridha, ridha adalah ayyuslima al-abdu, seorang hamba dia berserah diri. Ya, menyerahkan dia amrohu, ya, urusannya ilallah, kepada Allah. Wa yuhsinadzanna bih, berhusnudzan kepada Allah. Wa yarghaba fi sawabi, dia mengharapkan pahalanya. Wa qad yajidu lidzalika rahatan wan bisatan. Ya. Baik. Dan si hamba terkadang dia mendapatkannya, mendapatkan keridhaan tersebut. Ya, dia mendapatkan itu dengan rahatan. Ya. Dengan kenyamanan dan kesenangan, wa mahabbatan, dan kecintaan pada Allah Ta'ala, wa siqatan bihi, dan rasa siqah, percaya kepada Allah. Sebagaimana yang Ibnu Mas'ud katakan, inna allaha biqistihi wa adlihi, Allah dengan keadilannya, ya, qist maknanya adil juga ya, qistun, ya, ja'ala ruha wal faraha fil yakin wa ridha, ya, dia menjadikan kesenangan, kegembiraan dan kesenangan dalam keyakinan dan keridhaan. Wa ja'ala al-hamma wal huzna fi syaqqi wa sakhat. Dan dia menjadikan keresahan, kesedihan, ya, dalam keraguan dan kebencian. Wa qawluhu wa man sakhita ay bikasl khaf, siapa yang marah dengan ujian dari Allah? Qala Abu Sa'adat, as-sakhat al-karahiyatu li syai', benci. Siapa yang enggak suka terhadap keputusan dari Allah tadi berupa ujian padanya? Ya, itu makna sakhat karahiyatul syai' wa adamu ridha bihi. Enggak suka dan enggak ridha. Ai man sakhita 'ala Allah fi madabbarahu. Ya, maksudnya apa? Ya, barang siapa yang marah benci kepada Allah dari apa yang Allah takdirkan padanya, balahu sakhat, maka dia mendapatkan kebencian, tidak ridha dari Allah Ta'ala. Wa kafa bidzalika uqubatan, dan itu sudah cukup jadi ukubah, ya, jadi hukuman buat dia. Nah, fadhal. Kita nanti lanjut ke bab 35 ya, insyaallah. Terus qala rahimahullah taala wa qad istadalu bihi ala wujubi ridha wa huwa ikhtiyaru bin aqilin wa ikhtara al-qadi 'adamal wujubi wa rajahahu syaikhul islami wa ibnul qayyim. Qala syaikhul islami wa lam yaji al-amru bihi kama jaa al-amru bisabri wa inna ma jaa as-sana'u 'ala ashabihi. Qala wa amma ma yurwa man lam yasbir 'ala bala'i wa lam yarda biqada'i falyatahid rabban siwaya. Fa hadha isra'iliyun lam yasihha 'ani nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Qala syaikhul islami wa a'la min dhalika ay min ar-ridha ay yashkurallaha 'ala al-musibati lima yara min in'amillahi 'alaihi biha. Intaha wallahu a'lamu. Ini kita selesaikan dulu bab 24 ini. 34 ini. Wa qad istadallu bihi ala wujubi ridha. Ya. Dan terkadang di sini dijadikan dalil ini semua hadis-hadis ini akan kewajiban ridha dengan keputusan Allah. Wa ikhtiyaru ibnu akhirin. Ya. Baik, inilah pendapat yang dikeluarkan oleh Ibnu Aqil. Ibnu Aqil di sini bukan Ibnu Aqil yang pengarang Syarah Alfiyah. Ya. Tapi barakallahu fikum. Ya, tapi Ibnu Aqil yang disebutkan oleh Ibnu Mukhrih di kitab beliau Al-Furu' biografinya, ya, beliau adalah Ibnu Aqil Al-Hanbali. Ya. Syekhul Hanabilah bahkan. Syekhul Hanabilah. Nah. Kemudian waqtara al-qadi, dan ini pula yang dipilih al-qadi, al-qadi Abu Ya'la Syekh Hanabilah juga. Ya. Syekhul Hanabilah juga. Qadi Abu Ya'la Muhammad bin Hussein bin Muhammad bin Khalaf al-Baghdadi al-Hanbali. Ya. Baik. Dan ini pula yang dipilih oleh pendapat al-qadi Abu Ya'la adamal wujub. Namun ya, Abu Ya'la mengatakan tidak wajib. Ya. Ridha dengan apa? Ala wujubu ridha. Wujub ridha dengan apa? Bil masaib maksudnya. Ya. Kalau ridha dengan takdir dari Allah itu ya wajib. Karena kewajiban dari musibah bersabar gitu. Kewajiban dari musibah bersabar. Ya, adapun kewajiban ridho atas musibah, para ulama khilaf. Bisa dipahami sini ya pembahasannya ya. Nah, kalau Ibnu Aqil mengatakan dapat musibah wajib ridho, bukan sekedar wajib sabar, wajib ridho. Namun kalau kata Abu Ya'la Al-Khadi dapat musibah ridho enggak wajib. Yang wajib adalah sabar. Warajahu Syekhul Islam wal Ibnu Qayyim, dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim merujukkan pendapat ini. Ya. Kalau pakai pendapatnya Ibnu Aqil, wah ini buat musibah ridho kamu. Boro-boro berkeluh kesah. Nah. Sabar doang aja enggak boleh. Ya, Masya Allah. Kalau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan walam yaji'il amru bihi kama ja'al amru bisabri. Kenapa berridha dapat musibah enggak wajib? Karena enggak terdapat perintah untuk ridha ketika dapat musibah. Yang ada perintah, ya sebagaimana telah terdapat perintah untuk bersabar ketika datang musibah. Kan perintahnya hanya bersabar. Wa inna ma jaa'a as-sana'u 'ala ashhabihi. Nah, pujian-pujian ini datang bagi orang yang bersabar. Wa amma ma yurwa, adapun yang diriwayatkan dalam hadis, malam yasbir 'ala bala'i. Ya. Siapa yang tidak bersabar atas ya ujianku, walam yardha bi qada'ihi, tidak ridha dengan ketentuan qada'ku. Falyattakhid rabban siwa'i. Atau dalam lafaz yang lain, siwaya. Maka hendaknya dia menjadikan Tuhan selain, cari Tuhan selain aku. Fahadha asarun Israili. Lam yasihha anin nabi. Asar ini Israiliyat, enggak sahih. Enggak sahih dari nabi. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa a'la min dzalik ay min ar-ridha, yang lebih tinggi dari ridha ayyashkurullaha 'alal musibah. Seorang ketika dapat musibah dia bersyukur. Kenapa? Lima yara min in'amillahi 'alaihi biha. Karena dia melihat nikmat Allah di balik musibah ini. Nah. Babu maja'a fir riya. Besok berikutnya bab 35. Ya. Bab keterangan tentang riya. Yang diharamkan ya riya. Nah, fadhal bacalah. Babu maja'a fir riya. Qala musannif rahimahullah taala babu maja'a fir riya syarhun ay minan nahyi wa tahdhiri. Qala al-hafidhu huwa mushtaqqun min ar-ru'yati wal muradu bihi idharul ibadati liqasdi ru'yatin nasi laha fayahmaduna sahibaha wal fayahmaduna sahibaha yahmaduna sahibah Terus wal farqu bainahu wa bainas sum' sum'iyyah sum'iyyati anna riya'a lima yura minal amali kasolati wassum'ah wassum'atu wassum'ati sum'ata ma'tuf ke riya' anna riya'a wassum'ata lima yusma'u kalkira'ati walwa'di wadzikri wayadhulu fi dhalika attahaddusu bima amilahu qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa qawlullahi ta'ala qul innama ana basharu mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbihi faly'amal 'amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbihi ahada syarhun qul innama ana basyaru mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid ay laysa li min ar-rububiyyati wa la min al-ilahiyyati syai'un bal dhalika kulluhu lillahi wahdahu la syarika lahu awhahu ilayya faman kana yarju liqa'a rabbihi ay yakhafuhu faly'amal 'amalan salihan wa la yushrik bi 'ibadati rabbihi ahada qawluhu ahadan nakiratun fi siyakin nahyi ta'ummu wa hadzal 'umumu yatanawalu al-anbiya'a wal mala'ikata was-salihina wal awliya'a wa ghairahum qala syaikhul islami amma liqa'u faqad fassarahu ta'ifatun minas salafi wal khalafi bima yatadammanu al-mu'ayanata wa qalu liqa'ullahi yatadammanu ru'yatahu subhanahu wa ta'ala yawmal qiyamati wa dhakara al-adillata 'ala dhalika qala ibnu al-qayyim fi al-ayati ay kama annahu ilahun wahidun la ilahu siwahu fa kadhalika yanbaghi an takuna al-ibadatu lahu wahdahu la syarika lahu fa kama tafarrada bil ilahiyyati yajibu ayyufrada bil 'ubudiyyati fal 'amalu shalihu huwa al-khalisu min ar-riya'i wal muqayyadu bis sunnati intaha. Nah. Babu maja'a min ar-riya', keterangan tentang riya. Ya. Syarah langsung ayat minan nahyi wat tahdzir. Ya, di sini maksudnya larangan dan tahdzir, juga wa'id, ancaman bagi pelaku riya. Qala al-hafidz, riya itu mustaq. Ya, riya itu diambil merupakan derivasi dari kata minar ru'yah. Wal murad bihi melihat, berarti ingin dilihat. Izharul ibadati liqasdi ru'yatin nasi laha. Menampakkan ibadah dengan tujuan manusia supaya lihat ke ibadah dia tadi. Fayahmanu dan sahibaha, maka orang akan memuji pelaku ibadah tadi. Wal farq bainahu wa baina sum'ah, beda riya dengan sum'ah itu apa? Sebenarnya sama, cuman annar riya lima yura minal amali kasalah. Kalau riya ialah tadi dari apa yang dilihat, dari amal-amal yang dilihat seperti salat. Wa sum'ah lima yusma, dari amalan yang didengar, kal qiraah, seperti qiraah qutul Quran, wal wa'di menasihati orang lain, wa dzikir berzikir, wa dzalik wa yadkhulu fi dzalika tahaddutsu bima amilahu. Termasuk dalam hal ini adalah at-tahaddus. Ya. Yaitu menceritakan apa-apa yang telah dia kerjakan. Qala musannifu musannif menyatakan qul inna ma ana basyarum mitslukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Katakanlah sesungguhnya aku manusia seperti kalian. Ya, yuha ilayya, namun aku diberikan wahyu kepadaku. Ya, annama ilahukum ilahu wahid. Bahwa sembahan kalian hanyalah sembahan yang satu. Syarah, laisa li minar rububiyah. Maksudnya adalah aku enggak memiliki rububiyah sedikit pun, sifat ketuhanan yang memberikan rezeki, mencipta dan seterusnya. Wala minal ilahiyyati syai'un, aku pun enggak memiliki hak ilahiyah, aku enggak bisa disembah. Ya, fal ya'mal 'amalan salihan, maka mesti dia beribadah, beramal amal saleh. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan janganlah disekutukan dengan ahadan, dengan siapapun dalam peribadatan kepadanya, kepada Allah, kepada Rabbnya. Ahadan itu nakiratun fisiyakin nahi, itu dia nakirah dalam redaksi larangan ini, maka maknanya ta'ummu, umum, mencakup siapa aja. Wahadal umum yatana walu anbiya wal malaikata wasolihin wal awliya wa ghairahu. Ya, Maka keumuman ini mencakup para nabi, kek. Maka kita enggak boleh memberikan ibadah pada para nabi, malaikat, orang soleh, para wali dan selainnya. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, wa amma liqa, pada ayat, faman kana yarju liqa rabbih ayya khafu. Siapa yang mengharap perjumpaan dengan Rabb-nya, itu yang dia takuti. Ya, ai faqad fassarahu ta'ifatun min as-salaf, sekelompok ulama salaf mentafsirkannya, wal khalaq juga sekelompok ulama yang belakangan mentafsirkannya, bima yatadammanu al-muayanah. Ya. Ai barakallahu fikum. Ya, dengan makna yang mencakup muayanah. Ya. Apa namanya, maksudnya berjumpa dalam keadaan muayyanah, melihat. Ya. Taib. Liqa Allah yatadammanu ru'yatah, berjumpa dengan Allah itu mengandung melihat Allah Ta'ala yaumul qiyamah, berarti di mana? Di surga. Siapa yang berharap berjumpa dengan Allah, artinya siapa yang berharap melihat Allah di surga. Nah. Taib. Zakarahu ya, yaitu wa qalu liqa Allah yatadammanu ru'yatah subhanahu wa ta'ala yaumul qiyamah. Ini mengandung makna melihat Allah Ta'ala pada hari kiamat kelak. Wa dzakara al-adillah ta'ala dzalik, dan beliau menyebutkan berbagai dalil akan hal ini. Qala Ibnu Qayyim fil ayah, Ibnu Qayyim berkata terkait ayat di atas, kama annahu ilahun wahid, sebagaimana Allah ilah yang satu, la ilaha siwahu, tidak ada ilah yang disembah dengan benar selainnya, wa kadzalika yanbaghi, maka demikian pula sudah sepatutnya, an takuna al-ibadatu lahu wahda, ibadah itu hanya untuk dia semata, la syarika lahu, tidak ada sekutu baginya, fakama tafarrada bil ilahiyyati, sebagaimana dia maha esa dalam ilahiyah, yajibu ayufrada bil ubudiyah, maka dia wajib diesakan dalam ubudiyah. Fal amal salih wal khalis minar riya, maka amal salih adalah amal yang murni, terbebas dari riya, al-muqayyadu bisunnah, dan dia diikat dengan sunnah. Intaha. Nah, lanjut Pak, cukup paham? Tinggal lagi kan? Sedikit lagi ya. Jadi Pak Ahmad silakan baca. Bismillah. Wa fil ayati dalilun ala anna aslad dini alladhi ba'asallahu bihi rasulahu sallallahu alaihi wasallam wal mursalina qablahu wa ifradullahi ta'ala bi anwa'il ibadati, kama qala ta'ala, kama arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Wal mukhalifu lihadal asli min hadihil ummati aqsamun, imma tahutun yunazi'ullaha fi rububiyatihi wa ilahiyatihi wa yad'u nasa ila ibadatihi Aw tauhutun yad'u nasa ila ibadatil awsani, aw musyrikun yad'u ghairallahi wa yataqarrabu ilaihi bi anwa'il ibadati aw ba'dihha, aw syakkun fit tauhidi ahwa aqrabu haqqun am yajuzu ay yaj'alallaha syarikun fi ibadah. Huwa aqrabu haqqin, kalau itu Pak. Huwa aqrabu haqqin am yajuzu ayyaj'alallaha syarikun fi ibadatihi aw jahilun ya'taqidu anna syirka dinun yuqarribu ila Allah Ta'ala. Wa hadha wal ghalibu ala aktsaral awami li jahlihim wa taqlidihim man qablahum. Lima staddat Gurbatud dini manusia ilmu bidinir mursalina. Nah, fil ayati dalilun, maka dalam ayat tadi, famangkada yarju liqa'a rabbih, terdapat dalil anna aslad din, bahwa pokok agama ini, alladhi ba'asallahu bihi rasulah wal mursalina qablah, yang dengannya Allah mengutus rasulnya Muhammad SAW dan para rasul sebelumnya, pokok agama ini adalah huwa ifradullahi ta'ala bi anwa'il ibadah, yaitu mengesakan Allah Ta'ala dari segala jenis ibadah. Ibadah apapun enggak boleh diberikan kepada selain Allah, harus diberikan kepada Allah. Itulah makna la ilaha illallah. Itulah dakwahnya para nabi dan rasul. Kama qala ta'ala wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Ya, dan tidaklah kami mengutus seorang rasul pun sebelum engkau wahai nabi, melainkan kami wahyukan padanya agar mereka mendakwahkan pada umatnya. Ya, dan inilah yang Allah wahyukan pada nabi, la ilaha illa ana. Tidak ada ilah sembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali aku. Fa'budun, maka beribadalah padaku. Wal mukhalifu li hadzal asli, dan orang-orang yang menyelisih landasan ini, yaitu menyelisih tauhid, min hadil ummah aqsam, dari umat ini itu ada berbagai macam. Imma taghutun, apakah dia taghut yang menyelisih, ya, taghut yang di yunazi Allah fi rububiyyatihi wa ilahiyyatihi, yang dia berupaya menandingi Allah dalam rububiyah dan uluhiyah. Wa yad'un nasa ila ibadatih, mengajak manusia untuk beribadah padanya. Au taghutun, atau dia taghut yang lain, yad'un nasa ila ibadatil awsan, yang mengajak manusia untuk beribadah pada berhala. Au musyrikun yad'u ghairallah, atau bisa jadi dia musyrik yang mengajak, ya, untuk beribadah kepada Allah, atau ya afwan, bukan mengajak, yang dia menyeru berdoa beribadah kepada selain Allah. Wa yataqarrabu ilaihi bin anwa'il ibadati aw ba'daha, yang dia mendekatkan diri kepada selain Allah dengan berbagai jenis ibadah atau sebagainya. Aw syakkun fit tauhid, atau yang menyelisihi adalah orang yang ragu terhadap tauhid. Ya. Ahwa, ya, aqrabu haqqin, apakah dia Allah yang yang paling berhak untuk diibadai? Am yajuz ayyuj'ala lillahi syarikun, atau boleh saja dijadikan sekutu bagi Allah fi ibadati, dalam ibadah pada dia. Dan yang menyisihi bisa jadi juga jahilun, au jahilun, orang jahil. Ya'taqidu anna syirka dinun, yang meyakini kesyirikan adalah sebuah agama. Yuqarribu ilallahi ta'ala, yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Wa hadzal wal ghalib ala aktsaril awam li jahli, inilah yang kebanyakan ada pada kebanyakan orang-orang awam karena kebodohan mereka. Wa taqlidihim man qabla, dan karena mereka taklid kepada orang-orang sebelum mereka. Ya. Apa i'rabnya man di sini? Wa taqlidihim man qabla. Apa i'rabnya man? Ah, silah mausul fi mahri nasbin maf'ul bi. Ya, dari apa amilnya? Taklid. Nah, taklid masdar beramal-amal fi'il. Wa lamma ishtaddat ghurbatud din, ketika keterasingan agama semakin parah. Wa nusiyal ilmu bidinil mursalin, dan ilmu dilupakan. Ya, ilmu dilupakan akan agama para rasul. Nah, kemudian waqala al-musannif an Abi Hurairah marfu'an, dari Abu Hurairah secara marfu', qala qala Allahu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, aghna ana aghna syuraka'i yani syirki man amila amalan asyraka ma'i fihi ghairi taraktuhu wa syirkah. Rahu Muslimun. Ya, Allah berfirman, aku adalah ana aghna syuraka'i, aku adalah sekutu yang maha cukup dari kesyirikan. Man amila amalan, barang siapa yang beramal dengan suatu amalan yang dia asyraka ma'i fihi ghairi, yang dia menyekutukan dari amalan tersebut yang diberikan padaku, dia menyekutukannya dengan selainku dalam amalan dia tadi, taraktuhu wa syirka, aku tinggalkan dia dan kesyirikannya. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Wa qawluhu man amila amalan asyraka ma'i fihi ghairi, ay man qasada bi amalihi, siapa yang meniatkan dengan amalan dia, dia meniatkan apa? Menunjukkan ghairi minal makhlukin, dia tunjukkan kepada selainku dari kalangan makhluk. Taraktu wa syirka, aku tinggalkan dia dan kesyirikannya. Ya. Taib. Wa Ibnu Majah, sedangkan dalam riwayat Ibnu Majah, fa ana minhu bari'un wa huwa lilladzi asyraka. Dalam riwayat Ibnu Majah disebutkan, maka aku berlepas diri darinya, ya, dan dia dan sekutunya. Qala At-Tibi, kata At-Tibi, beliau menyatakan ad-dhamir al-mansub fi qawlihi taraktuhu, dhamir yang mansub pada ha, dhamir taraktuhu yajuz ayarja ila lam. Aku tinggalkan dia, amalan dia, bukan cuma pelakunya, bukan cuma amil, tapi juga mencakup amal. Aku tinggalkan amalan tersebut dan kesyirikannya. Qala Ibnu Rajab, kata Ibnu Rajab Al-Hanbali di Jami'ul Ulum wal Hikam, wa alam annal amala li ghairillah aqsam. Dan ketahuilah, amal yang diberikan pada selain Allah itu ada berbagai macam. Taratan yakunu riyaan, terkadang itu riya. Riya yang mahdhon, riya yang tulen, riya murni. Kahalil munafikin, seperti orang-orang munafik. Kama qala ta'ala, wa idza qamu ila salati qamu kusala, apabila mereka berdiri untuk salat, mereka berdirinya malas-malasan. Yura'unan nasa wa la yadhkurunallaha illa qalilan. Mereka beria ingin dilihat manusia dan mereka enggak mengingat Allah kecuali sedikit. Wa hadha riya'ul mahdhu, ini riya' tulen. La yakadu yasduru min mu'min, hampir-hampir ini enggak ada dari mukmin. Enggak muncul dari mukmin riya yang kayak gini. Ya, fi fardhi sholati wasiyah, dalam kewajiban salat dan puasa. Ya, wa qad yasduru fi shadaqah al-wajibah. Namun seringnya muncul pada mukmin ini pada sedekah yang wajib, awil haj atau haji atau yang lainnya. Ya. Minal amal adh-dhahirah, dari amal-amal zahir, allati yata'adda naf'uha, yang manfaatnya muta'addi. Nah, muta'addi maksudnya apa? Berdampak juga ke orang lain. Fa innal ikhlasa fiha azizun. Ikhlas dalam sedekah yang manfaatnya untuk orang lain, wah, ini sangat luar biasa ini, ikhlas seperti ini, aziz, mulia ini. Wa hadzal amal la yasukku muslimun annahu habitun. Ya. Fa inna sahibahu yastahiqul maqata minallahi wal uqubata. Ya dalillah. Ya. Dan enggak diragukan lagi, enggak ragu lagi seorang muslim, ya. Amal ini enggak ragu lagi bahwa seorang muslim, bahwa dia itu riya tersebut membatalkan amalnya. Dan pelakunya dia yang berhak mendapatkan al-maqtu. Ya, murka dan siksaan, hukuman dari Allah. Wa taratan yakunu al-amalu lillah wa yusyarikuhu ar-riya. Terkadang amalnya itu ikhlas karena Allah, tapi dia juga ya diiringi, dibarengi oleh riya. Fa in syarikahu min aslihi fannusus bi as-sahihah tadullu ala butlanihi. Namun kalau riya tersebut mengiringi amalnya dari awal, dari dasar, maka nas-nas yang sahihah, ayat hadis menerangkan, menunjukkan akan kebatilannya. Kalau riya-nya munafik, emang riya total ya. Kalau riya mukmin, ya jadilah, walau ini berbahaya. Ya, demikian. Panjang masih ya. Cukup dulu kali ya. Sampai mana ini? Wa dzakara ahaditsah. Dan beliau Ibnu Rajab menyebutkan berbagai hadis tadulu ala dzalik, yang menunjukkan akan hal ini, min hadiyatri hadal hadis, hadis ini, wa hadis Syaddad Ibnu Aus marfu'an. Ya, hadis Syaddad bin Auf secara marfu'. Man shalla yura'i faqad asyraka. Siapa yang salat dengan riya, dia telah berbuat syirik. Wa man shoma yura'i faqad asyraka. Siapa yang puasa karena riya, maka dia berbuat syirik. Wa man tasaddaqa yura'i faqad asyraka. Sama, siapa yang sedekah karena riya, dia berarti berbuat syirik. Wa inna Allah azza wa jal yaqul, Allah berfirman, ana khairu qasimin liman asyraka bi. Aku ada sebaik-baik pengambil bagian bagi orang yang berniat yang membuat sekutu untukku. Ya. Faman asyraka bi syai'an fa inna jiddata amalihi, fa inna jiddata amalihi. Ya, barang siapa yang ya membuat sekutu kepadaku, ya, Barang siapa yang membuat sekutu kepadaku dengan sesuatu, maka kebaikan amalnya sedikit dan banyaknya adalah untuk sekutunya. Fa inna jiddata amalihi qalilahu wa katsirahu li syarikihi, untuk sekutunya allazi asyraka bihi, yang dia menyekutukanku dengannya. Ana anhu ghaniyun, aku enggak menerimanya, aku enggak butuh kepadanya. Baik. Masih dari perkataan Ibn Rajab nanti ya, yang dikutip oleh Syekh Abdurrahman bin Abdul Wahab, wa dzakara ahaditsa, dan beliau menyebutkan hadis-hadis yang lainnya. Baik, cukup sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.